Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk sebentar, saudaraku sekalian, hafizakumullah, dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban tafaqquh fiddin, untuk berupaya memahami Islam secara mendalam, karena itu sebenarnya adalah inti kebaikan umat manusia. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, pasti Allah fahamkan dia tentang Islam secara mendalam. Kajian kita tentang Islam pada siang hari ini adalah tentang tafsir akidah. Saudaraku sekalian, tema yang kita angkat di sini adalah sunnatullah fi taghyir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam perubahan. Tema ini mungkin sering diangkat dan disampaikan oleh para ustaz-ustaz kita. Khususnya pada siang hari ini perlu diangkat kembali dalam rangka pendalaman dan untuk memperbarui pemahaman kita tentang perubahan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia, saya husnudzon, berbaik sangka bahwasanya bangsa Indonesia pada hari ini mengharapkan adanya perubahan. Sekali lagi, mengharapkan adanya perubahan. Sudah barang tentu perubahan ilal afdal, perubahan yang menuju yang lebih baik. Jangan sampai keinginan-keinginan umat manusia dalam perubahan ini sekedar keinginan, setelah itu memunculkan kekecewaan dalam dirinya dan pada orang lain. Saudaraku sekalian, perubahan itu sebenarnya adalah sunnatullah, ketentuan Allah yang pasti berlaku. Tidak ada di dunia ini yang abadi. Setiap saat terjadi perubahan, dari sehat menjadi sakit, atau sebaliknya sakit menjadi sehat, dari lahir menjadi mati, dari maju menjadi mundur, dari aman menjadi tidak aman, dan sebagainya. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Tetapi perubahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semuanya dituntut, bangsa Indonesia ini pemimpinnya dan rakyatnya semua dituntut oleh Allah, adalah al-islah, yaitu perubahan menuju yang lebih baik. Dan perlu ditegaskan kembali bahwasanya setiap nabi, setiap rasul, utusan Allah yang di perintah oleh Allah untuk mengelola dunia ini, semua visi misinya sama, yaitu al-islah, perubahan menuju yang lebih baik, seperti diterangkan dalam Al-Quran, in uridu illal islah, tidaklah aku ingin kecuali perbaikan, perubahan menuju yang lebih baik. Nah, sekarang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, hari-hari yang bersejarah, terutama hari ini, yakinkah kita akan terjadi perubahan menuju lebih baik? Kalau yakin, seperti apa sehingga kita bangsa Indonesia yakin berubah menuju yang lebih baik? Dan ini melahirkan sunnatullah yang kedua, bahwa perubahan menuju yang lebih baik atau juga yang menuju lebih buruk, ternyata saudara sekalian, berpulang pada satu hal, yaitu an-nafs, nafsu kita, diri kita, jiwa kita, hati kita. Ayat yang sudah sering kita hafal bersama-sama, tapi tidak cukup dihafal, tetapi harus diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Objektivitas ayat ini harus betul-betul dirasakan oleh anak bangsa ini dan didahului oleh kaum muslimin. Ayatnya berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi sebuah bangsa sebelum mereka sendiri yang merubah dirinya. Ini yang perlu difahami. Jadi bukan bergantinya manusia menempati departemen tertentu atau anggota dewan tertentu, bukan itu yang hakiki. Tapi bagaimanapun siapa orangnya, yang di eksekutif, yang di legislatif, benar-benar terjadi taghyirul anfus, perubahan jiwanya, perubahan mentalitasnya, perubahan hatinya. Dengan kata lain adalah terjadi perubahan yang signifikan dalam akidahnya. Dan materi kita adalah tafsir akidah, dalam keimanannya. Ini adalah ayat Allah. Ayat Allah adalah pasti benar. Yang kedua adalah bukti empiris dan historis. Ketika kita melihat bangsa-bangsa terdahulu, orang Arab di dunia manapun yang belajar sejarah, mereka mengetahui bangsa Arab itu adalah Ra'il Ghanam, yang memimpin kambing, mengembala kambing. Dengan akidah yang benar, yang dulunya berbudaya, yang budayanya adalah menyembah berhala, bahkan akhirnya menjadi agama, berubah total menjadi bangsa yang Ra'il Umam, mengembala bangsa, memimpin bangsa, yang dulunya sekedar memimpin kambing berubah menjadi pemimpin bangsa. Di Asia ratusan tahun, di Eropa daulah ya, Umayyah juga ratusan tahun, berabad-abad memimpin dunia, dan ternyata dimulai dari perubahan dirinya. Yang dulunya kafir menjadi orang yang beriman, yang dulunya musyrik menjadi orang yang ahli tauhid, yang dulunya pembohong menjadi orang yang jujur, yang dulunya membenci Islam berubah menjadi orang yang menegakkan syariat Islam. Begitulah perubahan itu terjadi. Yang kedua, terus sekalian, perubahan jiwa manusia ini, hati manusia, adalah berat dan sulit ya ibadallah. Lebih sulit daripada merubah wajah sebuah negara dari segi fisik. Negara yang dulunya gurun Sahara, tidak ada pohon-pohonnya, tidak ada ya, gedung bertingkat, bisa berubah seolah-olah disulap seperti yang ada di negara-negara Timur Tengah. Mudah. Ya. Seperti contoh saja di satu negara. Kita tahu umpamanya negara kita, saudara kita di Saudi Arabia. Itu dimulai berubahnya secara fisik di zaman Raja Faisal rahimahullah. Sekarang kita tahu semuanya di Saudi. Apa saja ada. Bangunan, makanan, minuman. Padahal di zaman Ibrahim alaihissalam, ya, disebutkan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada ya, ya, pohon-pohonannya. Berubahnya cepat kalau hanya fisik. Tetapi yang sulit adalah perubahan mentalitas. Itu saudara-saudara membutuhkan kerja keras. Sehingga ada ulama dakwah yang mengatakan, bina'ur rijal muqaddamun ala bina'il ahjar. Membangun rijal, membangun manusia, membangun sumber daya manusia itu harus diprioritaskan daripada membangun ahjar, membangun batu, maksudnya bangunan fisik. Karena bangunan fisik yang bertingkat 100 tingkat katakanlah, saking hebatnya dan tingginya, itu akan hancur kalau jiwa manusianya hancur. Dan sudah terjadi di mana-mana. Saudaraku sekalian, coba kita yang tinggal di pinggiran Jakarta. Tahun 80-an, 85, di pinggiran-pinggiran Bekasi dan Tengkarak itu masih sepi. Sekarang baru tahun 2009. Baru sekitar 29 tahun di mana-mana macet dengan sesuatu yang bersifat fisik. Terjadi perubahan yang luar biasa. Perubahan yang berkaitan dengan bangunan, perubahan yang berkaitan dengan kendaraan dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita merubah manusia yang kufur, yang ahli maksiat, kemudian berubah menjadi orang yang baik, yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yang selalu memberikan kontribusi bagi dirinya, keluarganya, dan negaranya. Saudaraku sekalian, ini tidak cukup 29 tahun ya ibadah Allah. Saudaraku, lagi-lagi dimulai dari keimanan. Dimulai dari keimanan inilah rumah tangga kita akan lebih baik, perusahaan kita akan lebih baik, negara kita akan lebih baik. Sehingga saudara sekalian, kita sebagai kaum muslimin harus mempunyai paradigma yang benar, yang beda dengan paradigma orang lain. Yang sering kita dengar sebelum adanya penyusunan kabinet, yang selalu kita dengar adalah dikotomi antara orang partai dan orang non-partai, tidak menyentuh masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya bukan orang partai atau non partai. Orangnya itu benar-benar berubah enggak mentalnya? Akidahnya benar atau tidak? Imannya benar atau tidak? Karena hanyalah orang yang beriman, iman yang benar itu akan merubah kondisi bangsa ini menjadi baik. Mari kita lihat contoh-contohnya. Saharatu Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, yang sebelum mereka beriman kehidupannya adalah pragmatis, yang ada di benaknya adalah jabatan, uang, bayaran berapa, itu yang ada. Makanya ketika dipanggil Fir'aun untuk menghadapi Musa alaihissalam, orang yang menyampaikan Islam, yang menyampaikan pesan-pesan keimanan, apa pertanyaannya tukang sihirnya Fir'aun? A inna lana ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, berapa kamu bayar kami? Bayarnya berapa? Banyak enggak kalau seandainya kami menang? Pragmatis. Apa untungnya kalau saya bela kamu? Saya dapat jatah apa kalau bela kamu? Begitu beriman kepada Allah, beriman pada Musa dan Harun, saudara-saudara sekalian, pikirannya bukan bayarannya berapa, tapi berubah total, ada di barisan Musa alaihissalam yang membangun dunia dengan penuh peradaban, sehingga siap dihukum dan disahab oleh Fir'aun yang sebelumnya mau membayarnya. Perubahan itu min aina, dari mana? Jawabnya al-iman, keimanan. Itu yang seharusnya kita nantikan, perubahan yang muncul lebih baik. Bukan sekedar pendekatan kepakaran, meskipun kepakaran itu penting. Bukankah Korun pakar ekonomi, bahkan sekedar, bukan sekedar pakar, kaya. Sampai kekayaannya, ya, bukan hanya kekayaannya, miftah, mabatih, kunci dari gudang kekayaannya itu berat kalau digotong oleh puluhan orang. Itu baru kuncinya. Tapi kepakaran itu tidak berguna ketika hatinya kotor, ya, sehingga dia ditelan oleh bumi. Begitu. Saudara sekalian hafizah, naam kepakaran penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana nafsiyahnya, mentalitasnya, jiwanya. Kita contoh dua saja, umat terdahulu adalah tukang sihirnya Fir'aun, sekarang umat sekarang. Supaya contohnya jelas, yaitu minal umam al-madiyah, dari umat terdahulu, dengan min hadil umam, dengan umat sekarang. Sehingga sunnatullah, ketentuan Allah itu jelas terjadinya. Terjadi pada umat terdahulu dan terjadi umat sekarang. Kita kasih contoh Umar bin Khattab yang kedua, umat sekarang. Siapa yang tidak tahu pribadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika belum beriman? Mari, dosa-dosa yang dilakukan oleh beliau dan sudah terus diampuni oleh Allah karena sudah bertobat, sudah beriman, bukan sudah diampuni, beliau masuk surga tanpa hisab. Tapi yang perlu kita catat, bagaimana zaman jahiliyahnya dulu beliau ketika belum berubah hatinya? Apa yang kita lakukan, yang dilakukan, paling tidak yang kita ingat yang pertama, mengubur anaknya hidup-hidupan. Anaknya sendiri dikubur hidup-hidupan. Gengsi punya anak perempuan, tidak bisa diajak perang, tidak bisa jadi kaya dan sebagainya. Yang kedua, perempuan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, istrinya itu 10. Masya Allah, ya, sama dengan bapak. Beda, yang satu ada nolnya, yang bapak gak ada nolnya. 10, Pak. Kita bisa bayangkan bagaimana seseorang bisa adil dengan istri 10 itu. Ya. Baru istri tega, ya, 2 atau 3 saja bisa masuk ke kejaksaan gara-gara kawin istrinya. Apa, Pak, istrinya, Pak? Padahal halal. Ini 10, anda bisa bayangkan. Kemudian yang ketiga, ketika Umar masih belum beriman, siapa yang tidak tahu sadisnya dan biadabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mau membunuh manusia terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada dosa yang lebih besar dibandingkan dengan membunuh Nabi? Tetapi saudaraku, ketika beriman, jangankan membunuh anaknya, jangankan mendzalimi istrinya, apalagi membunuh nabinya. Apa kata beliau? Laukanatil baghlah, seandainya binatang baghlah itu terdampar di sungai Furat karena pemerintah tidak memberi jalan yang khusus bagi baghlah itu. Umar yang paling bertanggung jawab di hari kiamat nanti. Umarlah yang akan diadili oleh Allah di hari kiamat. Ini bukan manusia, ini binatang. Subhanallah. Kita menginginkan manusia-manusia seperti ini yang terjadi revolusi dalam dirinya, beriman kepada Allah sehingga tidak berani berbuat zalim. Jangankan kepada rakyat, kepada manusia, apalagi kepada ulama, apalagi kepada aktivis dakwah, apalagi kepada Islam, kepada binatang saja tidak berani, ya ibadallah. Coba bayangkan seperti apa indahnya kita hidup di sebuah negara yang pemimpinnya tidak berani berbuat zalim. Jangankan dengan manusia, dengan binatang saja tidak berani. Al-iman, al-aqidah, dan aqidah. Ini dari pendekatan dalil baik Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, pendekatan historis. Terakhir, saudara sekalian, mari kita bertamasya, berpiknik dengan Quran, dan kita kaitkan dengan kondisi bangsa kita, negara kita yang kita cintai ini. Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, aspek-aspek penting dalam kehidupan di dunia ini, lebih khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang penting-penting itu selalu didahului dengan keimanan. Bapak Ibu, dalam tradisi ke Indonesia, ketika terbentuk kabinet, biasanya ada 3 menko, ya kan, Pak? Menko yang pertama, Bapak, politik keamanan, kan, Pak? Mari kita lihat Al-Quran ketika berbicara tentang keamanan. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am? Surat 6 ayat 82. Jadi itu sering-sering kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, tidak mencampur adukan antara iman dengan kezaliman. Yang ulama tafsir menafsirkan syirik, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan, aman, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi jangan bermimpi bangsa kita, negara kita akan aman kalau rakyatnya, terutama pemimpinnya, imannya enggak benar. Karena yang menjamin keamanan sebuah bangsa dan negara itu imannya. Contoh, keamanan ekonomi itu akan terjaga ketika orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman tidak berani korupsi, tidak berani menipu. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, berbuat curang, tidak termasuk umatku. Orang yang beriman tidak mungkin berbuat yang membahayakan negaranya. Sehingga NKRI itu akan terjaga kalau mereka itu benar-benar beriman, bukan sekedar mengaku. Jangankan negaranya dicaplok orang lain, dicaplok bangsa lain. Wong sehelai daun jatuh saja Umar merasa bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Binatang bagelah saja tercebur di sungai Furat, ya, karena tidak bisa memberikan rasa aman kepada binatang, dialah orang yang pertama bertanggung jawab di hadapan Allah. Apalagi keamanan manusia, keamanan aset negara, keamanan yang berkaitan dengan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, iman. Ketika bangsa Arab belum beriman, itu bangsa Arab cuma Mekah Madinah saja. Ketika beriman, Mekah Madinah bukan sekedar tidak terancam, bukan sekedar aman, keamanannya itu ditransfer ke negara-negara lain. Maka di negara dimanapun dikuasai oleh orang-orang yang beriman, negaranya aman. Sampai seorang Yahudi pernah mengaku secara jujur, kami, kata-kata Yahudi, Yahudi yang ada di Palestina yang sekarang dijajah oleh orang Yahudi itu, kami tidak pernah merasa aman beribadah di Palestina ini selama kami dipimpin oleh Romawi, karena Palestina dulu itu penjajahan Romawi. Jadi begitu kami dipimpin oleh Umar bin Khattab, saya merasakan aman, aman, dan aman. Masya Allah. Saudaraku, kurang apanya lagi gitu? Mana yang kita ragukan dari Islam? Ketika iman itu benar-benar bersemayam di hati kita, terjadi keamanan. Lagi contohnya lebih kecil. Saudara sekalian, menteri yang berkaitan dengan apa, departemen yang berkaitan dengan ya, penerangan komunikasi itu masuk koordinasi mana, Pak? Polkam juga kan? Iya, Pak. Apa ayatnya dalam Al-Qur'an, ayat 6 surat Al-Hujurat? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik. Orang fasik itu orang yang suka berbuat maksiat, membawa berita, maka periksa dulu kebenaran berita itu. Jadi bagaimana negara itu aman kalau berita yang kita lihat dan kita dengar, berita yang menakutkan anak kita, pembunuhan, perampokan, kemudian kekerasan rumah tangga, cerai. Bagaimana orang merasa aman kalau yang dilihat itu? Maaf, Pak. Kalau saya salah, saya lurus, tolong diluruskan, Pak. Berita yang ada di TV itu, selain yang lainnya, Banyak mana Pak berita yang isinya perceraian dengan berita yang rumah tangganya mawaddah warahmah, itu banyak mana Pak? Perceraian. Bapak Ibu, berita yang cerita yang itu banyak mana berita tentang perceraian dengan berita tentang sebuah rumah tangga yang masya Allah mesra, bahagia, mawaddah warahmah. Sering mana Pak? Perceraian. Akhirnya orang lain ketularan ya Pak? Kita semua ingat masih kan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2008 memberitakan 200 ribu pasang itu cerai di Indonesia. 200 ribu pasang. Berarti yang cerai berapa Bapak Ibu? 400 ribu. Karena beritanya seperti itu. Kenapa berita yang disampaikan pembangunan yang bagus, rumah tangga yang bagus, persaudaraan yang bagus, sebuah organisasi yang solid. Ini yang beritakan sebalik-sebaliknya. Ketika sebuah organisasi berantem, ketika sebuah partai berantem, tetapi ketika rukun, damai, saling memaafkan, jarang diberitakan. Limada? Ya dikhawatirkan yang mengelola pemberitaan itu bukan orang beriman yang baik. Jadi jelas sekali sebenarnya. Cukup menteri yang berkaitan dengan apa departemen ya apa koordinasi yang berkaitan dengan keamanan. Sekarang yang kedua Bapak biasanya kalau ada susunan kabinet. Menko apa Bapak? Perekonomian. Hah? Ekonomi sekarang, ekonomi. Begitu bicara ekonomi di dalam Al-Qur'an untuk memperbaiki ekonomi bangsa lagi-lagi dengan keimanan. Mari Bapak Ibu baca ayat yang terpanjang di dunia. Maksudnya ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an, Pak. Ayat apa Bapak Ibu yang terpanjang dalam Al-Qur'an yang satu halaman itu? Ayat tentang transaksi bisnis. Bunyinya bukan ya ayyuhan nas wahai manusia, tapi ya ayyuhan ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajrin musamman faktubuh. Penutup surat Al-Baqarah itu, Pak. Sebelum akhir dari ayat surat Al-Baqarah yang satu halaman itu. Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu transaksi bisnis, hutang piutang, catat, catat, sehingga nggak ada yang korupsi, nggak ada yang berkhianat, semua terdata secara rapi. Lagi-lagi ayatnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Jadi bagaimana ekonomi? Ya. Menurut keimanan ini dirasakan oleh seluruh masyarakat. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun partainya, apapun warna kulitnya. Karena bahasa Al-Qur'an ketika berbicara tentang ekonomi intinya kaila takula dula tembainal agniya, supaya kekayaan negara ya, harta benda itu tidak hanya berputar-putar di kalangan elit orang yang kaya saja, tapi semuanya merasakannya. Perkara ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang, itu sunatullah, ada kaya, ada miskin. Tapi yang tidak boleh, kekayaan itu hanya berputar-putar pada kelompok tertentu. Itulah inti daripada keimanan, ajaran ekonomi keimanan. Makanya bagi yang ditakdirkan oleh Allah miskin dan fakir, punya hak untuk mendapatkan uang dari orang yang kaya, yaitu zakat. Dan zakat itu bukan kebaikan orang yang membayarnya, tapi zakat itu memang haknya orang fakir dan miskin. Masya Allah. Ketiga yang terakhir misalnya. Mengko apa Pak? Biasanya Pak kalau setelah itu kesra wa ma'adrogama kesra. Bagaimana negara ini, bangsa ini sejahtera sejahteranya. Lagi-lagi di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dikaitkan dengan keimanan. Tidak mungkin ada negara itu sejahtera, berkah, makmur, tenang kalau tidak beriman. Bapak ayatnya sering Bapak bacakan dalam surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi seandainya penduduk negeri, negeri manapun, negeri Indonesia, negeri Jiro, negeri manapun, beriman dan bertakwa, niscaya atau pasti kami bukakan barokah. Barokah itu pakai jamak di sini, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, makanya Allah adat. Tetapi kalau beriman dan bertakwa, dibukakan barokah. Barokah itu maknanya al-khairul mustaqir, kebaikan yang permanen. Jadi siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun anggota dewannya, ketika beriman dan bertakwa, itu semuanya diberikan kebaikan yang permanen. Subhanallah. Bahkan di dalam ayat lain dalam surat An-Nisa, saking pentingnya bagaimana membela orang-orang lemah, orang-orang miskin agar sejahtera, sampai-sampai ayat yang berbicara tentang perjuangan, tentang jihad, itu diterangkan oleh Allah bersamaan dengan perintah Allah untuk membela orang-orang yang lemah dan tertindas. Jadi seolah-olah antara jihad fisabilillah dengan memperjuangkan orang-orang yang lemah itu agar sejahtera, itu satu paket, itu satu paket, satu ayat. Bapak Ibu bisa lihat dalam surat An-Nisa surat nomor 5 ayat 60 dan selanjutnya, apa kata Allah? وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Kenapa hai orang beriman, kamu tidak berperang di jalan Allah dan membebaskan orang-orang yang tertindas? Sejahtera. Tidak boleh ada orang yang sejahtera, tidak boleh ada orang yang tertindas, terzalimi. Kesejahteraan itu harus benar-benar, wahai saudaraku sekalian, diperjuangkan. Dan lagi-lagi itu kaitan dengan keimanan. Bahkan ada hadis khusus yang di sini ditujukan kepada kaum muslimin semuanya, orang beriman. Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'abaikum. Sesungguhnya kamu itu ditolong, dimenangkan dan diberikan rezeki karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang yang lemah itu jadi prioritas utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disitulah kita nanti ditolong oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Dan begitu dalam sejarahnya, orang yang lemah, tertindas, orang fakir, seperti hamba saya yang namanya Bilal. Bilal radhiyallahu anhu dulu budak, beriman, diperdekakan beriman, masya Allah. Salman Al-Farisi imigran dari Persi, merantau ke negara Islam, menjadi orang besar. Saking besarnya Salman, apa kata Nabi? Salman min ahli, Salman adalah keluarga saya, masya Allah. Suhaib Ar-Rumi imigran dari Romawi, ketika berhijrah setelah kaya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kekayaannya disetop oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh dibawa. Tetapi Suhaib Ar-Rumi memilih Islam, memilih iman, memilih Allah dan Rasulnya, memilih Madinah. Ditinggalkan kekayaannya, bisnisnya yang berlama-lama itu dibangun. Apa kata Nabi setelah mendengar berita itu? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Beruntunglah Suhaib. Ini sama sekalian. Jadi kalau kita sebagai kaum muslim masih ragu, apalagi kita raguin Qur'annya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, sejarahnya juga jelas. Yang belum jelas, kesungguhan kita untuk memperbaiki bangsa ini melalui keimanan. Kita doakan sekalian saudara-saudara kita yang diberikan amanah, semoga mampu mengemban amanah ini berangkat dari perubahan yang ada dirinya dan ditunjang dengan profesionalnya. Sehingga dengan demikian untuk sekalian, semoga bumi Allah Indonesia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.